Kasih hatiku pun risau bila ku mengenang Dika. Selama kasih jauh di mata, hidupku hampa belaka. Kita tak akan berpisah, namun aku tak memutus cinta. Mungkin kau salah menduga. Jangan kau mengira aku kan hidup bahagia. Kini hanya tinggal harapanku. Mungkin kau kita berpaling.